حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. Bab puasanya seorang perempuan atau seorang istri di rumahnya tentu, biidni zaujiha, dengan seizin suaminya, tatawuan, kalau puasa itu adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka sang suami, sang istri harus minta izin baik kepada suaminya bahwa dia akan puasa. Tapi kalau itu perkara wajib, maka ya harus dia melakukannya tanpa harus minta izin. Kenapa demikian? Karena baik, mentaati suami adalah perkara wajib, sementara puasa selain puasa wajib adalah tatawu sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad ibn Muqatil qala hadatsana Abdullah qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumul mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi'idnih. Ini tidak boleh seorang perempuan puasa dalam keadaan suaminya ada di rumah, puasa sunnah maksudnya, kecuali dengan izin dari suaminya. Harus ada izin dari sang suami untuk sang istri melakukan puasa tatawu. Terkecuali kalau mungkin suaminya memang tidak ada di rumah, mungkin safar, maka silakan dia melakukan puasa. Syahiduna di sini wa ba'luha syahid, dalam kondisi suaminya hadir, ada, tidak bepergian, maka dia puasa dengan sepengetahuan dan izin dari suami. Tayyib, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala: babun idza batat il mar'atu muhajiratan firasha zawjiha. Bab idza batatil mar'ah, sebelumnya barakallahu fikum, tentang masalah puasa tatawu, terkhusus di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, tentunya sang suami, sang istri diajak ini kerjasama untuk melakukan puasa dan amal soleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Diingatkan oleh para ulama bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini kebanyakan orang, barakallahu fikum, tidak terlalu peduli dengan keutamaannya. Hatta orang yang dulunya berlomba-lomba di 10 terakhir Ramadan, nampaknya juga tidak terlalu begitu semangat mereka menghidupkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, aktivitas kesehariannya tidak ada beda. Tidak ada peningkatan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya di 10 hari ini bacaan Qur'annya mungkin harus dilebihkan. Kalau bisa puasa, puasa, walillahil hamd. Kalau bisa bersedekah, ya silahkan bersedekah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Babu idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha. Bab kalau seorang perempuan bermalam dalam kondisi dia meninggalkan kasur suaminya. Yakni tidak mau diajak hubungan suami istri. Qala rahimahullah wa ta'ala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Ibn Abi Adi an Syu'bah an Sulaiman an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau seorang suami memanggil istrinya untuk datang ke kasurnya, yakni kinayah tentang jima, fa'abat an taji'ah, kemudian sang istri enggan untuk melayani sang suami. Tentunya barakallahu fikum, keengganan ini tidak ada alasan syar'i, mungkin sakit atau yang lainnya dari penghalang-penghalang. Tidak ada. Kalau tidak ada penghalang kemudian tidak mau dia mendatangi ajakan suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, mengerikan barakallahu fikum. Maka perempuan ini, sang istri ini, dilaknati oleh para malaikat sampai pagi. Sampai pagi dia dilaknati oleh para malaikat. Ini catatan kalau memang tidak ada penghalang kemudian dia enggan, maka inilah yang terjadi. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita baca sedikit faedah dari Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala. Qala wa bihi dalil ala qabuli du'a'il malaika min khairin aw syarrin. Di hadis ini barakallahu fikum, kalau seorang suami mengajak istrinya untuk jima kemudian sang istri menolak tanpa alasan syar'i atau alasan yang memang bisa diterima, barakallahu fikum, maka dia dilaknati oleh para malaikat sampai pagi. Di hadis ini kata beliau, fihi dalilun ala qabuli du'a'il malaikati min khairin aw syarr, diterimanya doa para malaikat, apakah doa itu doa kebaikan atau doa kejelekan. Likauni sallallahu alaihi wasallam khawwafa bidzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti barakallahu fikum para perempuan jangan sampai dia menolak ajakan suami padahal tidak ada halangan, tidak ada penghalang untuk menunaikan hajatan suami. Wa bihi al-irsyadu ila musa'adati az-zauj wa talabi mardatihi. Wa bihi al-irsyadu ila musa'adati az-zauj. Dal izin wa dalil arahan untuk musa'adah, membantu suami dan memenuhi ajakannya dan mencari keridaannya. Wa bihi anna sabra ar-rajuli ala tarkil jima'i adhaf min sabril mar'ah. Di sini juga sabrul rajuli ala tarkil jima'i adhaf, yakni kesabaran seorang laki-laki untuk tidak jima itu lemah. Barakallahu fikum. Yakni ketika syahwatnya naik menggebu-gebu barakallahu fikum, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahannya barakallahu fikum, kecuali sangat lemah atau kecil kemampuan. Beda dengan perempuan boleh jadi dia bisa menahannya. Kebanyakan ada secara umum barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika sang suami meminta dari sang istri, maka sang istri harus memenuhinya. Taib, wafihi. Di sini juga ada faedah, anna aqwat tashwishat ala rajuli da'iyatun nikah, bahwa aqwat tashwish, perkara yang sangat mempengaruhi seorang laki-laki adalah tarikan-tarikan untuk menikah atau jima. Oleh dalik hadas syari'un nisa ala musa'adat rijal bidalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan untuk barakallahu membantu suaminya dalam masalah ini. Baik. Aw asbabu fihi al-hadd 'ala at-tanasul, atau sebabnya di sini adalah anjuran barakallahu fikum dorongan untuk memiliki anak keturunan. Baik. Dan memang yang dianjurkan untuk menikah di sini adalah laki-laki, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'da falyatazawwaj. Barakallahu fikum. Memang penekanannya adalah laki-laki yang disuruh menikah karena syahwatnya memang barakallahu fikum secara alami normal, ya demikian keadaannya. Wa fihi isyarat ila mulazamati ta'atillah wa sabri ala ibadatihi jazaan ala mura'atihi li'abdihi haitsu lam yatruk syai'an min huquqihi illa ja'alahu min qawmihi bihi hatta ja'ala malaikatahu tal'anu min man aghdaba 'abdahu biman syahwatin min syahawatihi. Isyarah di sini, ada isyarah di sini an ila mulazamati ta'atillahi wa sabri ala ibadatihi. Ini tetap terus menerus dalam kondisi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sabri ala ibadatihi, dan bersabar dalam melakukan ibadah. Jazan ala mura'atihi li'abdihi. Ini sebagai balasan ala mura'atihi li'abdihi, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hamba-hambanya. Haitsu lam yatruk syai'an min huquqihi illa ja'al lahum min qaumin imma yakum bihi. Hatta yaj'al malaikatan anu man aghdaba 'abdahu. Hatta lam yatruk syai'an min huquqihi illa, lah ketika hamba ini memiliki hak yang mau dia tunaikan, dia ingin dapatkan, illa ja'allahu min qawmin illa ja'allahu mayyakumu bihi, kecuali Allah SWT menjadikan untuknya sesuatu yang bisa memenuhinya. Hak suami adalah menyalurkan syahwat, maka sang istri diperintahkan untuk barakallahu fikum membantunya dalam menunaikan syahwatnya ini. Hatta ja'al malaikat tal'an, sampai malaikat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melaknati orang yang menjadikan hambanya ini marah. Biman isyahwati min syahawatihi. Karena terhalanginya dari memenuhi dan menunaikan syahwatnya, yakni kehendak dan keinginannya. Fa'ala al-'abdi ayyuhu fiya huquq rabbih allati talabaha minhu. Maka ketika hamba ini betul-betul dipenuhi haknya oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, maka seyogianya atas setiap hamba juga memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuntut dari hamba ini. Masya Allah. Wa illa fa ma aqbahal jafa min al faqir al muhtaj lil ghani al katir al ihsan. Baik, kalau enggak, maksudnya kita ini manusia, hajatan kita ini sudah dipenuhi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masalah urusan syahwat. Barakallahu fiik. Mengharuskan seorang perempuan kalau tidak memenuhi ajakan suaminya dalam kondisi tidak ada barakallahu fikum, tidak ada penghalang, maka sang perempuan ini, sang istri ini dilaknati oleh para malaikat. Begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Lah sekarang kalau hamba itu tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beginilah ungkapannya, fa ma akbahal jafa minal faqir. Betapa buruknya al-jafa, ini kekakuan, yakni tidak ada balas budi dari seorang fakir yang sangat butuh kepada sang yang kaya raya, yang sangat banyak melakukan kebaikan. Maksudnya begini, kalau seandainya, kalau di dunia ini ibarat ya, ada orang yang kaya raya, barakallahu alaikum, dengan si fakir miskin tadi, ada fakir miskin, betul-betul dia miskin dan senantiasa meminta pertolongan sang kaya, dan sang kaya, orang kaya ini senantiasa memberikan apa yang dia minta, apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian si fakir ini tidak membalas kebaikannya. Paham barakallahu fikum? Ini betapa buruk dan betapa jelek akhlak yang seperti ini. Maksudnya begini, Allah telah memberikan semua kebutuhan-kebutuhan kalian, dan kalian dalam kondisi fakir, dan Allah Maha Kaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anda semua apa yang anda butuhkan, baik, barakallahu fikum, sementara anda tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya ajal jafa, barakallahu fikum, kurang ajar. Dari bahasa kasarnya ya, kurang ajar. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan anda begitu banyak kebaikan-kebaikan, kemudian anda tidak mau menghambakan diri kepadanya. Baik. Betapa buruknya sifat dan sikap orang fakir terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang senantiasa memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Baik. Ini kata Al-Hafidz intaha mulakhasan min kalami Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala. Faedah dari hadis ini. Faedah dari hadis. Baik, idza da'a ar-rajulu imra'atahu. Baik. Ila firashi fa'abat antaji'a la'anatul malaa'ikatu la'anatul malaa'ikatu hatta tusbih. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Ar'arah qala haddathana Syu'bah an Qatadah an Zurarah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza batat al-mar'atu muhajiratan firash zawjiha la'anat al-mala'ikatu hatta tarji'. Kalau seorang perempuan, seorang istri, berada di malam hari dalam kondisi dia meninggalkan kasur suaminya, yani ketika diajak untuk jima, dia pun enggan. Tidak mau dia tidur dengan suaminya. La'anat hal malaika. Padahal tidak ada alasan syar'i. La'anat hal malaika. Maka dia pun dilaknati oleh malaikat sampai pagi. Atau sampai dia kembali. Barakallahu alaikum. Kembali kepada suaminya. Tayyib, barakallahu fikum. Berikutnya, babun la ta'zanul mar'atu fi baiti zawjiha li ahadin illa bi idznihi. Bab, seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin sang suami. Tayyib. Yang dimaksud dengan baitu zawjiha, rumah suaminya, adalah rumah yang dia tinggal dengan suaminya, walaupun rumah itu bukan milik dia. Seperti mungkin rumah sewa, kan bukan milik dia. Tapi dia tinggal di situ. Barakallahu fikum. Atau mungkin justru rumah itu adalah milik sang istri, disandarkan kepada sang suami rumah itu karena dia tinggal apa? Dia tinggal di rumah itu, walaupun bukan miliknya. Intinya, seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah itu kalau tidak diizinkan oleh sang suami. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddathana Abu Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه wa ma anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Rawahu Abu Zinad aidha an Musa an abihi an Abi Hurairah fi shaum. Ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idzni. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk puasa puasa sunnah. Baik. Dalam kondisi suaminya ada hadir di situ, kecuali dengan izin suami. Kalau suaminya mengizinkan, maka silakan dia puasa. Baik. Maka dia harus minta izin dulu kepada suaminya untuk dia puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya banyak puasa sunnah, apakah puasa sunnah Senin Kamis atau 3 hari dalam 1 bulan atau puasa ya seperti sekarang ini, puasa Arafah atau secara umum 10 hari, 9 hari atau 8 hari bahkan barakallahu fikum, di awal bulan Dzulhijjah, Asyura dan yang lainnya dari puasa-puasa tatawu, bahkan tatawu mutlaqah dari puasa-puasa. Nah, terkadang ada orang pengen puasa hari Sabtu atau hari Ahad, ya puasa, tidak ada sesuatu yang. La haula wa illa billah. Intinya harus dengan seizin sang suami. Yang kedua, wala ta'zanti baitihi illa bi'idnihi. Sang istri tidak boleh mengizinkan masuk rumah itu siapapun kecuali dengan izin sang suami. Wa ma anfaqat, yang ketiga, wa ma anfaqat min nafaqatin min an ghairi amrihi. Fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Yang dimaksud di sini adalah yakni ketika seorang istri mengimpakkan dari harta suaminya, ya dengan cara ma'ruf tentu barakallahu fikum, dengan cara yang ma'ruf. Misalnya di rumah ada suaminya pergi, kemudian ada peminta-minta, ada orang minta-minta, atau ada tamu kemudian dia berikan berupa hadiah atau apa. Barakallahu fikum. Tanpa perintah dari sang suami, barakallahu fikum. Tanpa perintah dari sang suami dia memberikan apa ke yang ada di rumah situ. Baik. Apakah bentuk makanan atau pakaian dia berikan. Maka separohnya pahala untuk sang suami, barakallahu fikum. Baik. Fainahu yu'adda ilaihi syatruhu. Separohnya, separuh pahalanya untuk sang suami. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala hadithana Musaddad, qala hadithana Ismail, qala akhbarana Taimi, an Abi Ghassan, an Abi Uthman, an Usamah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين واصحاب الجنه محبوسون واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berdiri di pintu surga. Fakana 'ammah man dakhalaha al-masakin. Ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalam sorga adalah orang-orang miskin. Barakallahu fikum. Wa ashabul jadd, adapun orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, mahbusun, masih tertahan. Kenapa tertahan? Ya karena masih diperhitungkan harta benda yang dia miliki. Barakallahu fikum. Harta benda yang dimiliki. Dari mana ini, dari mana itu, kenapa bisa ada ini, kenapa bisa ada itu. Barakallahu fikum. Setiap rupiah, kalau rupiah yang dia pakai, setiap rupiah akan ditanyakan kepadanya, dari mana ini, dari mana itu. Taib. Adapun orang-orang yang beriman, ya, dari kalangan miskinnya, ya kan tidak perlu ditanyakan, tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada sesuatu yang banyak yang dia miliki. Toh seandainya pun ada yang dia miliki, kan tidak banyak, jadi tidak lama prosesnya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau mungkin di zaman kita sekarang ini, di kehidupan kita ini sudah diaudit, ya. Baik. Iya, Mas. Baik, diaudit ini harta kekayaannya, keluar masuknya ini dari mana ke mana? Barakallahu fikum. Baik, di dunia ini saja yang diaudit hartanya ini, yang mau dicari tahu ini kekayaannya, kan cuma orang kaya. Orang miskin apanya mau dihitung dari mana ini, dari mana itu? Tidak ada. Pol-polnya apa yang bisa dia makan? Yakin. Subhanallah. Baik. Giran ashaban nar kada umira bihim ilan nar. Adapun penduduk neraka memang sudah dari awal-awal dia masukkan ke neraka. Ini maksudnya orang mukminnya yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Sedikit agak di belakang dia ketimbang orang-orang miskinnya. Sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, satu miskin, satu kaya. Maka yang miskin lebih duluan masuk ketimbang yang kayanya mahbusun masih. Barakallahu bikum. La haula wa quwwata illa billah, masih diperhitungkan harta kekayaannya. Qala rahimahullah ta'ala, babu kufranil ashir wa huwa az-zawj wa huwa al-khaliq min al-mu'ashara. Ihi an Abi Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu kufril ashir, bab kufur yakni mengkafiri suami, yakni tidak mensyukuri suami. Al-ashir yakni az-zawj wa al-khaliq min al-mu'ashara. Barakallahu fikum. Al-khaliq yani karena pergaulan kita, barakallahu fikum, suami istri yani senantiasa dekat, barakallahu fikum, maka dikenal al-khaliq min al-mu'ashara, dari isyara. Taib. Ada satu hadis di sini tentang masalah kufranul ashir, kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Ata' ibn Yasar an Abdullah bin Abbas annahu qala khasafatish shamsu ala ahdi Rasulillah, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalla Rasulullah wan nasu ma'ahu, beliau pun mengajak melakukan sholat tentunya tanpa adzan, wan nasu ma'ahu, dan orang-orang pun sholat bersama dengan Rasulullah. Faqama qiyaman tawilan nahwa min suratil baqarah, maka beliau pun berdiri untuk membaca bacaan dengan bacaan yang panjang sekitar sama seperti suratul baqarah, ya, 2 juz lebih. Subhanallah. Thumma raka ruku'an tawila, kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang sangat panjang. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawila, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku', berdiri dengan berdiri yang juga lama. Wa huwa dunal qiyamil awwal, tetap membaca tentunya sebagaimana yang ma'ruf, Fatihah dan yang lainnya dari surah. Thumma raka'a ruku'an tawila, kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang. Wahwa dunar rukul awal, tapi sedikit lebih pendek dari ruku yang pertama. Summa rafa'a thumma sajada, barakallahu fikum, kemudian bangkit dan sujud, baru dikatakan satu rakaat. Barakallahu fikum. Summa qama faqama qiyaman tawila, Maka beliau pun berdiri dengan berdiri yang sangat panjang, tapi lebih pendek daripada yang pertama. Sumaraka ruku antawilan wahwa duna rukun awal, kemudian ruku. Sumarapa faqama qiyaman tawila, kemudian dia pun berdiri. Setelah ruku berdiri di rakaat yang kedua. Barakallahu fikum, membaca wahwa duna al-qiyamil awal sumaraka rukuan tawila, kemudian ruku dengan ruku yang panjang wahwa duna rukul awal sumarapa summa sajada, kemudian bangkit dan sujud. Sumansarafa, kemudian beliau pun selesai dari melakukan salat gerhana. Waqad tajalladhi syams, dalam kondisi matahari sudah nampak. Faqala inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, beliau berpidato dan mengatakan sungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifan li mauti ahadin wala li hayatihi, tidaklah terjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Karena pada saat itu yang meninggal adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aytum dzalika fadhkurullah." Kalau kalian melihat ini, melihat gerhana, maka silakan kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Allah, ra'aynaka tatanawalta syai'an min maqamika hadza. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau sepertinya mengambil sesuatu dari tempatmu berdiri ini. Sumarainaka taka'ata. Kemudian kami melihat engkau sedikit mundur ke belakang. Faqala inni ra'aitul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat surga. Au uritul jannah, aku diperlihatkan oleh Allah tentang surga. Fatanawaltu minha unqudan, maka aku pun mengambil daripada buah-buahan yang ada dalam surga itu satu tandan. Unqud, biasa unqud itu berupa anggur dan yang semisal dengannya. Unqudan. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, seandainya aku mengambilnya tadi, maka kalian akan memakannya sampai hari kiamat. Waraitu an-nara falam araka liyawmi manzaran qatt. Dan aku pun melihat neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari itu. Waraitu aktsara ahliha nisa, dan aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Qalu lima ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah perempuan lebih banyak? Hari siang tadi belum kita baca, wa kumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhlahan nisa'iyah, dan aku melihat penduduk neraka. Aku berdiri di pintu neraka dan ternyata aku mendapati kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Jadi kita kembali ke hadis yang panjang ini. Wa ra'aitu an-nara falam ara kalyawmi manzaran qat. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan sama seperti hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku mendapati kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Qalu lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kok perempuan lebih banyak? Qala ya bi kufrihinna, karena kekufuran mereka. Kila yakfurna billah, ya Rasulullah, mereka kafir kepada Allah. Qala yakfurna al-ashir, mereka mengkafiri atau tidak mensyukuri suami-suami mereka. Wa yakfurna al-ihsan, dan mereka mengkafiri kebaikan suami. Ya, kondisi suami bagaimanapun tetap itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk sang istri. Baik. Maka dia harus mensyukuri kondisi bahwa dia memiliki suami. Baik, wa yakfurna al-ihsan. Yang kedua, mereka mengkafiri, yakni tidak mau mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh sang suami, walaupun sedikit. Bagaimana maksudnya tidak mensyukuri kebaikan suami? Kata Rasulullah, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, seandainya engkau berlaku baik terhadap perempuan-perempuan ini sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'a, kemudian dia melihat sesuatu dari engkau yang tidak mengenakkan dia, menjadikan dia jengkel, tidak senang, dia akan mengatakan marah itu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat dari engkau kebaikan sedikit pun. Padahal sudah satu tahun penuh diperlakukan baik dia. Begitu dia melihat, ya ini mungkin kesalahan sang suami, kekurangan suami, ketergelinciran. Kalau dia lupakan semua kebaikan suaminya. Nah ini barakallahu fikum, perempuan yang seperti ini modelnya. Satunya perempuan yang barakallahu fikum, yang diancam untuk menghuni neraka. Qala haddatsana Utsman bin Haitham ibn al-Haitham qala haddatsana Auf an Abi Raja' an Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tala'tu fi al-jannati faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku telah melihat penduduk surga, ternyata kebanyakan penduduknya adalah para fuqara, orang-orang miskin. Wa tala'tu bin nari faraitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku telah melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Taib, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Sedikit kita mengulang. Barakallahu fikum tentang seorang istri tidak boleh dia puasa sunnah kecuali dengan izin sang suami, kalau suami ada. Kemudian berikutnya adalah masalah tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah suaminya tanpa izin dari suami. Dan seorang istri berimpak bersedekah dari harta suaminya dengan cara yang ma'ruf, maka dia yang mendapatkan pahala, juga suaminya mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir ini adalah bahwa kisah terjadinya gerhana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernyataan bahwa kebanyakan yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penghuni surga adalah orang-orang miskin, fuqara, kemudian kebanyakan dari penghuni atau penduduk neraka dari kalangan perempuan. Dia ditanya alasannya kenapa ya Rasulullah, apakah mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi disangka oleh Rasulullah bukan kafir kepada Allah tapi kufur nikmat. Dia tidak mensyukuri suaminya dan tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Baik, kalau sang suami berlaku baik terhadapnya sepanjang tahun, kemudian dia melihat suaminya melakukan kesalahan dan nampak padanya kekurangan, maka dia pun akan mengatakan, wallahi engkau tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun terhadapku. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik.